Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Aneka Music bareng Ade Farel. Hanya sopo tuh. Loh, kok aku loh ini. Tamu nih buku we. Thank you. ambil kerindu.